Mitra Bisnis, Kompas menurunkan tulisan dari Ahmad Munjid, staf pengajar Pascasarjana Gajah Mada, mengenai situasi kehidupan beragama di tanah air, yang dikatakan, meskipun simbol-simbol agama bertebaran di mana-mana, namun secara substansial, masyarakat kita tidak lebih religius. Hubungan antarumat beragama malahan cenderung rentan dengan konflik. Atas dasar itu, dia mempertanyakan apakah tepat porsi pelajaran agama di sekolah ditingkatkan sebesar 2 kali lipat pada kurikulum baru yang akan segera dilaksanakan ini, di mana terkesan itulah penyebab dari situasi yang tidak kondusif tadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan cendikiawan muslim, Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya juga sebenarnya tidak setuju dengan upaya ini dan sebuah upaya yang bertentangan dengan kebutuhan yang asasi ya dalam pembangunan pendidikan kita. Buat saya, pendidikan agama itu ujungnya adalah pendidikan nilai, sehingga anak-anak itu dapat menginternalisasikan nilai-nilai yang ideal di dalam hidupnya. Misalnya nilai kejujuran, ya, nilai penghargaan terhadap sesama, nilai solidaritas, nilai ingin memberi, ya, lebih banyak memberi daripada berharap untuk menerima. Itu adalah yang esensi dan nilai kasih sayang. Jangan lupa itu, karena saya pikir semua agama ujungnya itu adalah membawa manusia itu lebih memanusiakan manusia. Karena itu yang saya inginkan adalah bagaimana pendidikan agama yang ada sekarang saja itu diubah formatnya menjadi pendidikan nilai. Karena itu ya saya pikir kalau pendidikan agama yang sudah dialokasikan waktunya sekarang ini betul-betul diubah menjadi sebuah pendidikan nilai, itu akan menghasilkan anak-anak didik yang memiliki karakter untuk mengasihi sesama, mencintai tanah air. Mari kita ubah saja pendidikan agama yang sekarang ini yang tidak membuat orang menjadi memiliki nilai-nilai spiritual. Karena buat saya agama itu pada ujungnya adalah membangun spiritualitas dalam diri anak didik. Karena itu pembangunan bidang agama diharapkan pada ujungnya adalah membangun spiritualitas bangsa. Bukan membangun simbol-simbol keagamaan yang sifatnya menurut saya sangat artificial. Karena itu sebanyak sekarang ibu-ibu ya, teman-teman saya, itu takut malah kalau anaknya belajar agama. Kenapa? Karena kalau mereka belajar agama katanya, itu malah membuat anak-anak itu menjadi sempit pikirannya. Bahkan cenderung menjadi, ya itu tadi, berpikiran teroris. Membahayakan sekali, kenapa sih pendidikan agama kita tidak membuat orang-orang itu menjadi kritis dan menjadi rasional? Ada pendapat, pendidikan agama adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Bagaimana menurut ibu? Saya kira itu yang benar, karena apa? Masa sih anak-anak kita menjadi beriman dan bertakwa itu adalah tanggung jawab guru dan sekolah loh. Itu kebalik, tanggung jawab utama itu ada pada orang tua. Agama manapun juga semua dijelaskan secara clear ya, bahwa orang tua itu bertanggung jawab terhadap spiritualitas anak. Jangan punya anak kalau tidak ingin bertanggung jawab, gitu kan logikanya. Ada juga usulan, sebaiknya diterapkan pendidikan agama secara global saja. Bagaimana ibu melihatnya? Ya itu kan sudah lama kami lakukan di ICRP, kami punya semacam sekolah agama ya, dan itu diikuti oleh semua orang ya, dan kita tidak membuat perbedaan-perbedaan, siapapun boleh ikut di sekolah agama kami. Di situ diajarkan berbagai agama dan kepercayaan, sehingga orang itu lebih menghayati bukan hanya agamanya, tapi juga mengerti ya agama orang lain. Dengan jalan seperti itu mereka bisa lebih apresiatif ya, lebih menghormati keberagaman yang ada di masyarakat. Yang diajarkan itu adalah fenomena agama, jadi kita ajarkan sejarah agama-agama, lalu perkembangan agama-agama, kira-kira begitu. Jadi anak-anak itu memiliki wawasan yang luas tentang apa itu agama dan gunanya agama bagi kemanusiaan. Nah, untuk mencegah konflik agama di masyarakat, apa yang harus difokuskan pemerintah, Bu? Ya, pemerintah lebih fokus kepada membangun apa yang saya selalu menyebutnya itu sebagai interface dialog, dialog agama. Nah, yang dimaksud dengan dialog bukan hanya sekedar verbalistik, berupa seminar, konferensi, dan sebagainya, bukan itu, apalagi dilakukan di kalangan elitis. Tetapi dialog agama itu lebih berupa kerjasama untuk merespon persoalan-persoalan kehidupan yang real di masyarakat. Misalnya, pemerintah mengumpulkan ya semua kelompok agama di tingkat grassroots, lalu bagaimana mereka diajarkan atau difasilitasi untuk meng-counter persoalan kemiskinan, persoalan sampah. Karena buat saya musuh agama yang paling besar itu adalah ketimpangan sosial, ketidakadilan, kebodohan, kezaliman. Ini yang saya kira semua agama punya musuh yang sama. Karena itu kenapa kita tidak bertemu bersama, duduk bersama dan membahas, berbicara dengan posisi yang equal semuanya. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Semua kita adalah sama-sama makhluk Tuhan. Demikian cendikiawan muslim Musdah Mulia. Saya, Mandariska.